وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إخواني في الدين رحمني رحمكم الله، الحمد لله. Pada kesempatan malam hari ini kita insyaallah akan kembali melanjutkan pembacaan daripada sebuah kitab yang begitu mulia, kitab yang memberikan nasihat-nasihat yang begitu berharga, mengingatkan kita yang senantiasa untuk mengoreksi setiap amalan ibadah kita, yang terus diingatkan oleh beliau rahimahullah agar kita mengetahui mana perkara-perkara yang bisa merusak amalan dan mana perkara-perkara yang mampu menjadikan solusi daripada mendapatkan keutamaan-keutamaan dari amalan tersebut. Kitab ini berjudul Al-Wabilu Sayyid Min Kalamil Tayyib, dari Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kitab yang mungkin pembahasannya masih begitu panjang, yang isi daripada ataupun judul daripada kitab ini itu Al-Wabilu Sayyid, hujan yang deras. Dan mungkin insyaAllah ta'ala, biiznillah ta'ala, beberapa hari ke depan juga kita akan memasuki musim penghujan, sehingga semoga melalui kitab ini Al-Wabilu Sayyid, hujan yang begitu derasnya, min kalamit tayyib, dari kalimat kata-kata yang baik, senantiasa membuat kita bersinergi dengan alam yang hujan yang turun, dengan mengingat merojak kitab ini, risalah ini yang ditulis oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimahumullah, pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum, kita sudah membacakan nasihat daripada Imam Ibn Al-Qayyim terkait dengan dua faedah, dua faedah yang harus kita ketahui terhadap mewujudkan sebuah amalan saleh, baik mendapatkan keutamaan-keutamaan pahala yang bertingkat-tingkat, ataupun keutamaan-keutamaan yang lainnya, yaitu penghapus dosa yang juga bertingkat-tingkat, yang pada intinya semua itu yang mempengaruhi adalah amalan hati. Yang mempengaruhi agar kita mendapatkan dari sebuah amalan itu keutamaan, pahala yang banyak, pahala yang berlipat ganda, ataupun juga pengguguran dosa yang juga berlipat ganda, ditentukan dengan hati, melalui amalan hati yang paling menentukan barakallahu fiik. Jadi kita akan mengulang sedikit daripada jawaban sebagian para ulama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim ketika ada pertanyaan kepada ulama tersebut, ketika dihadapkan dengan dua amalan yang mulia, yaitu berpuasa di hari Arafah yang mampu menggugurkan dua tahun, menggugurkan dosa-dosa selama dua tahun, dan puasa di hari Ashura yang menghapuskan dosa-dosa selama setahun. Maka pertanyaannya adalah kaifa yuqa'u takfiru salati sinin kulla sana, bagaimana bentuk penghapusan dosa 3 tahun, 3 tahun kalau digabungkan 3 tahun, yang itu bisa terjadi dalam 1 tahun. Nah, maka jawabannya adalah wa ajaba ba'dhum an hadhihi bi anna ma fudila 'ala takfir yunali ad-darajat. Dijawab oleh sebagian para ulama, apa yang disebutkan dari keutamaan penghapusan dosa di sini, yunalu bihi ad-darajat, dia akan memperoleh tingkatan-tingkatan. Jadi sekali lagi, ketika misalnya ada amalan utama yaitu berpuasa di bulan Arafah, kemudian kita berpuasa di bulan Arafah, kemudian kita mengizamkan diri bahwasanya saya sudah berhasil puasa, yang puasa ini menggugurkan dosa saya selama 2 tahun. Ya. Ini langsung mengizamkan diri dalam keadaan tidak, belum dipastikan ataupun tidak ada jaminan bahwasanya kita bisa meraih 2 amalan ini, ataupun bisa meraih 2 tahun pengukuran dosa dari amalan yang kita lakukan tadi. Akan tetapi barakallahu fikum, adanya darajat, tingkatan-tingkatan yang itu tergantung dari amalan hati. Yang tergantung daripada amalan hati. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa ya lillahi al-ajab, wahai betapa yang mengherankan, falaita al-'abda idza ata bihadhihi al-mukaffirat kulliha an tukaffira 'anhu sayyi'atuhu bi-istima'i ba'dihha ila ba'd. Aduhai sekiranya ada seorang hamba yang dia mampu mendatangkan sebuah amalan ini yang dia berhasil menggugurkan semua dosa-dosanya, artinya betul-betul menggenapkan, betul-betul capai pada derajat yang tinggi seperti 2 tahun ataupun 3 tahun dia menghapuskan dosa tersebut, dia berhasil akan hal itu, yang mana amalan tersebut dikumpulkan sebagiannya pada sebagiannya sehingga terkumpul semua amalan itu sempurna, dia mendapatkan derajat yang sempurna, artinya ini ungkapan yang takjub, ungkapan yang dipuji, masya Allah. Kalau ada orang yang berhasil melakukan amalan yang demikian, berhasil dia menjaga hati agar mendapatkan keutamaan daripada yang pengguguran dosa yang bisa dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Qayyim barulah mengingatkan kepada kita. Wa takfir bihadhihi mashrutun bi syurutih. Dan amalan itu yang bisa menghapuskan dosa-dosa, disyaratkan dengan syarat-syarat. Artinya Al-Imam Al-Qayyim kembali mengingatkan kepada kita, kita bisa menggapai amalan yang derajatnya bisa sampai 2 tahun, 1 tahun atau dikumpulkan menjadi 3 tahun dalam 1 tahun kita berhasil menggugurkan dosa-dosa kita, itu ada syaratnya. Bukan seperti yang kita katakan tadi, sekedar beramal kemudian meyakini bahwasanya saya sudah mendapatkan, berhasil menggugurkan dosa saya selama 3 tahun. Nah, tapi ada syarat yang harus ditunaikan barakallahu fiikum. Wa mawquufun 'ala intifa'i mawani'i fil 'amal wa kharijih. Dan dia berhenti dengan tidak adanya penghalang-penghalang pada amalan tersebut dari luarnya. Maksudnya ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam syariat agama yang mulia ini ada amalan-amalan. Yang amalan ini bisa menjadi saleh tergantung pengaruh individu yang beramal terhadap amalan tersebut. Demikian sebaliknya, amalan tersebut bisa menjadi amalan saleh, amalan yang jelek tergantung pengaruh dari luar yang beramal terhadap amalan tersebut. Pengaruh itu adalah diri kita. Yang dimaksud pengaruh dari luar itu adalah diri kita. Salat pada dasarnya itu amalan saleh. Tapi bagaimana salat ini bisa menjadi amalan saleh sepenuhnya, seutuhnya, dengan derajat yang bagus, tergantung pengaruh luar yang memanfaatkan amalan tersebut, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang memanfaatkan amalan salat tersebut barakallahu fikum. Nah, jadi nanti akan disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Pengaruh luar ini apa saja contohnya? Yang datangnya dari diri kita. Ya, bisa tergambar ya. Pengaruh luar itu maksudnya amalan ya. Yang menjadikan amalan tersebut menjadi soleh adalah orang yang beramal terhadap amalan tersebut. Yaitu individu-individu hamba. Itulah pengaruh luar daripada amalan tersebut. Pada dasarnya, amal itu adalah amalan soleh. Ya. Kalau amalan itu sesuai syariat, itu adalah amalan soleh. Tapi pengaruh dari luar yang mempengaruhi amalan itu menjadi soleh ataukah menjadi amalan yang soleh. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, فإن علم العبد أنه جاء بشروط كلها. Kalau seorang hamba itu telah mengetahui ya, dan datang dengan memenuhi semua syarat, syarat yang telah apa, yang syarat-syarat telah ditunaikan tersebut, وانتفت عنه الموانع كلها. Ya. Nah, dan ya, tidak ada yang menghalang penghalang ya, terhadap semua amalan tersebut seluruhnya. Artinya amalan tersebut betul-betul selamat dari pengaruh luar. Pengaruh luar yang menjadikan amalan tersebut menjadi amalan yang saleh. Selamat amalan tersebut betul-betul menjadi saleh. Dia sholat, dia selamatkan amalan sholat itu menjadi amalan saleh disebabkan karena dia betul-betul menjaga amalan tersebut. Nah, فحين إذن يقع التذكير. Di saat itu akan terwujud penghapusan dosa tersebut. Ya, setelah dia menjalankan syarat-syaratnya, tidak ada penghalang lagi yang menggugurkan daripada syarat-syarat tersebut, maka terkabullah ataupun terwujudkanlah ya, penghapus dosa tersebut. Barakallahu fikum. Wa amma amalu syamalathu al-ghaflatu aw syamalat at-tayyib. Ya. Naam. Kata Imam Al-Qayyim, dan adapun sebuah amalan yang diliputi dengan kelalaian. Nah, ini sudah datang pengaruh luar. Ya. Contohnya kelalaian. Ya. Yang menjadikan amalan tersebut tidak mencapai derajat yang sempurna. Ya. Wa syamalathu al-ghaflatu aw syamalat at-tari, atau mayoritasnya dalam keadaan lalai. Dia beramal dengan sebuah amalan tapi mayoritasnya dalam kondisi yang lalai dia mengerjakan amalan tersebut. Nah, maka wa faqada al-ikhlas alladhi huwa ruhuhu. Dan tidak adanya keikhlasan ya, yang merupakan itu ruhnya sebuah amalan. Ya. Ini pengaruh dari luar lagi. Ya, yang merusak amalan tersebut itu al-ikhlas. Ya. Wa lam yuwaffa haqqahu. Ya. Dan dia tidak menunaikan haknya, hak amalan tersebut. Walam yuqaddirhu haqqa qadri, dan dia tidak memuliakan hak tersebut yang mana hak ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki hak ini, syariat ini, tapi dia tidak memuliakan hak itu dengan kelalaiannya tadi, dengan ketidakadanya keikhlasan tadi terhadap sebuah amalan tersebut. Barakallahu fiik. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, fa ayyu syai'in yaghfiru hadzal 'amal, lalu atas dasar apa ya, amalan tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa ya. Kalau sebuah amalan tadi ya tidak didukung dengan pengaruh luar yang baik, tidak didukung dengan keikhlasan, tidak didukung dengan keseriusan ya, terhindar daripada al-ghaflah, lalai, lalu bagaimana amalan tersebut bisa mampu menghapuskan dosa-dosa? Mari kita kaitkan dengan contoh siam tadi, puasa tadi, shaum Arafah, shaum Asyura. Seorang itu berpuasa dalam keadaan dia lalai dari puasanya. Dia tidak menjaga pandangannya, dia tidak menjaga lisannya. Dia berpuasa karena ikut-ikutan keluarganya berpuasa, tidak ikhlas pada dasarnya. Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan penghapusan dosa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 tahun atau 1 tahun? Bagaimana dia bisa mendapatkan ini? Ya, karena dia tidak memberikan porsi yang sempurna terhadap amalan yang dia lakukan tersebut, barakallahu fiik. Ya. Jadi insyaallah bisa dipahami dengan jelas. Ya. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa in wathiqa al-'abd min 'amalihi بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطنا. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, jika hamba tersebut sudah yakin dari amalan yang dia kerjakan tersebut, yang mana dia benar-benar telah menunaikan haknya daripada hak amalan tersebut. Jadi sekarang kasusnya seorang hamba betul-betul yakin dari amalan tersebut yang dia kerjakan, dia betul-betul telah menunaikan haknya alladhi yanbaghi lahu, yang memang sepantasnya harus dia curahkan, berikan kepada amalan tersebut, baik secara zahir maupun secara batin. Walam yu'rid lahu mani'un yamna'u takdirahu, dan dia menjadikan bagi amalan tersebut penghalang yang menghalangi daripada keutamaan, yaitu penghapusan dosa-dosa tadi terhadap amalan tersebut. Jika keadaannya ataupun sekarang Syekh ataupun Al-Imam Al-Qayyim ingin menggambarkan sosok orang yang betul-betul menunaikan semua amalan di atas haknya, yang akan terhindar dari beberapa perkara yang akan disebutkan nanti. Wala mubtilun yuhbibuhu, dan dia tidak adanya pembatal yang membatalkan amalan tersebut. Jadi kalau seandainya ada seorang hamba yang betul-betul yakin, betul-betul bisa menunaikan hak daripada amalan tersebut, yang secara zahir dia beramal dengan anggota badan, secara batin hatinya betul-betul menunaikan hak amalan tersebut. Contoh perintah salat, dia beramal, bergerak untuk melakukan salat. Secara zahir, secara batin hatinya ikhlas, hatinya penuh rasa harap akan mendapatkan keutamaan pahala dari Allah, hatinya memiliki rasa khasyah, rasa takut akan tidak diterimanya amalan tersebut. Hatinya tidak ghaflah, tidak lalai, tapi dia khusyuk, betul-betul memahami apa yang dia baca, betul-betul mentadaburi setiap kalimat-kalimat doa-doa yang ada dalam salat. Jika ada seorang hamba yang menunaikan dengan zahir maupun batin hak daripada sebuah amalan tersebut, dan tidak adanya lagi penghalang untuk menghalangi daripada keutamaan tadi, yaitu ampunan-ampunan dosa yang dia dapatkan, dan tidak membatalkan daripada amalan tersebut. Dan diantara contoh yang akan disebut adalah Al-Qayyim, contoh yang merusak kesempurnaan amalan seseorang dari sisi al-batin, dari sisi yang dimunculkan dalam hati, adalah apa contoh daripada amalan yang bisa merusak dan membatalkan sebuah amalan, yaitu yang pertama min ujubin, dari rasa ujub, rasa bangga diri terhadap amalan yang dia lakukan. Ini bahaya, harus kita wanti-wanti diri kita terhadap amalan yang sudah kita amalkan, jangan sampai ada rasa ujub. Ini amalan batin yang mampu merusak amalan yang saleh, yang harusnya menjadi amalan saleh yang kita lakukan. Seorang yang berkiprah dalam dakwah ini, masya Allah, dia orang terdepan dalam mengemban dakwah ini, namun muncul rasa ujub dalam dirinya, Oh, kalau enggak, kalau tidak ada saya di kampung tersebut, ya mungkin dakwah akan jalan. Nah, ujung. Ya. Nah, ya. Kalau saya bukan saya yang membuka masjid di kampung itu, ya mungkin ya, dakwah salafiyah tidak makan masuk di situ. Nah, muncul rasa ujung. Ya. Kemudian penyakit yang berikutnya, awwiyati nafsihi fi, atau merasa ya dirinya hebat, ya, melihat dirinya, ya, artinya maksudnya ingin memperlihatkan dirinya orang yang hebat, orang yang berjasa di dalam dakwah ini. Ya. Nah, berjasa dalam setiap amalan yang dia lakukan. Ya, ini juga penyakit barakallahu fiik yang bisa membatalkan amalan, merusak amalan. Au mannabi, atau mengungkit-ungkit dengan amalan tersebut. Ya. Dia mengungkit-ungkit amalan yang sudah dia kerjakan. Ya. Nah, ya. Dia membicarakan amalannya, dia menceritakan amalannya, yang padahal kalau seandainya dia tidak mengungkit-ungkit itu, Allah Subhanahu wa taala bisa saja menyempurnakan ya pengguguran dosa pada dirinya. Ya, tapi karena dia mungkin-mungkin. Ya, nah, ya, saya yang paling berjasa, ya saya loh yang sering ya berinfak, saya loh yang nah menolong si fulan wa alan, ya saya yang memberi informasi ya tentang adanya ya nah ya berbagai macam ya, kebutuhan-kebutuhan ini sehingga kita perlukan. Ya, artinya apa? Dia menginformasikan mungkin-mungkin jasanya di dalam amalannya barakallahu fiik. Au yang berikutnya. Yaulubu min ibadi ta'dhibahu bihi. Ya. Atau ya dia menuntut orang-orang ya untuk senantiasa orang-orang tersebut mengagungkan dirinya dengan amalan tersebut, mengharapkan pujian, ya. Mengharapkan ada harapan dipuji ketika dia beramal, ya. Ketika dia berdakwah, ketika dia menyampaikan ilmu, ingin dipuji, ingin diustadkan, ya. Ingin ya naiklah derajatnya. Ya. Nah, maka ini termasuk penyakit ya. Hati yang mampu merusak amalan barakallahu fiik. Ya. Au yatasharrafu biqalbihi liman yu'adhimuhu 'alayh. Atau ya yatasharraf yani memuliakan hatinya, atau kita bisa artikan dia membusungkan dadanya. Ya. Apa istilahnya? Nah, ingin membusungkan dadanya, membusungkan hatinya, ingin dimuliakan hatinya. Hatinya ini agar termuliakan. Ya. Bagi ya terhadap orang-orang yang memuliakannya, artinya ingin menonjol, ingin tampil agar dimuliakan. Ya, kurang lebih demikian terjemahannya. Ya. Nah, ingin tampil agar orang-orang memuliakan dirinya. Ya, ingin tampil aktif segala macam. Ya, boleh tampil dalam dakwah, tidak ada yang melarang. Tapi jangan tersusupi penyakit ini barakallahu. Ya. Boleh tampil. Ya. Semangat sebagaimana para sahabat tampil di medan dakwah. Ya. Dalam membantu Rasulullah SAW dan para sahabat dan naam para sahabat yang lainnya untuk belajar Islam. Boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan muncul rasa ingin diagungkan. Ya. Nah, ya, ini yang harus kita waspadai. Au yu'adi man la yu'adzimuhu 'alaihi, atau dia memusuhi orang-orang yang tidak memuliakannya, tidak mengagungkannya dengan amal yang telah dilakukan. Ya. Wah, orang ini payah. Padahal sudah dibantu, ya, tapi kok nggak ada terima kasihnya, ya nggak ada rasa syukurnya. Kok saya nggak di, ya dipuji lah, ya diinilah ya sedikit, ya, ya. Nah, ini bahaya. Kalau dipuji, nakal dengan Allah. Masya Allah, secara detail Imam Al-Qayyim menyebutkan hal itu. Ya. Nah. Kemudian wa yara annahu qad bakhathahu haqqahu. Ya. Dan dia mengira justru haknya ini dikurangi, ya. Jadi dia mengira bahwasanya amal ketika dia beramal, tapi amalan tersebut tidak dipuji, tidak, ya, tidak dinaam, dia diagungkan, ya, ataupun dia dijadikan orang terhormat, dia merasa dikurangi haknya, merasa kurang haknya karena tidak dapat pujian-pujian lagi, ya, tidak dapat keridhaan-keridhaan yang secara zahir ingin dia lihat. Dia berinfak, ini dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Kok enggak ada ini? Ya. Pujian-pujian ini. Ya. Dia berjihad, ingin dikatakan sebagai mujahid. Kok capek aku berjuang dalam dakwah enggak disebut sebagai mujahid? Nah, sehingga dia ingin mengharapkan pujian ini, tapi dia juga kalau ada orang tidak memuji dia, dia memusuhi orang tersebut. Sudahlah, enggak bisa pakai orang itu. Ya, enggak mau saya berkawan dengan orang itu, berteman orang itu. Payah, enggak. Apa istilahnya? Kok enggak nangkep gitu loh. Enggak respon gitu loh. Aku ini membantu. Membantu tempat dakwahmu. Membantu ya, jalan dakwahmu. Membantu ini dan ini. Kok aku enggak di wong kisahnya. Enggak diorangkan, enggak diampangan. Ya, ada rasa itu. Ya, nah. Kemudian, wa annahu qad istahana bi hurmatihi. Dan dia merasa ada perendahan atas ya kehormatannya. Jadi dalam sebuah amalan dia merasa ya tidak ada yang muji, merasa tidak berarti apa yang dia beri karena enggak ada secara zahir pujian kepada dirinya dan dia merasa rendah. Ya, merasa direndahkan dari setiap amalan yang dia lakukan. Kok enggak dianggap? Padahal mungkin di hati-hati mereka, ya, siapa yang tahu di rumah-rumah mereka, ya, dia mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, balaslah si fulan, balaslah si Alan atas kebaikannya dalam dakwah ini, ya, balaslah dia dengan sebaik-baik balasan. Yang doa itu tidak diucapkan di depan kita, bisa jadi demikian, tapi karena ada harapan yang kita inginkan seperti tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala gugurkan harusnya doa dari saudara-saudara tersebut yang tersimpan di dalam hati-hati mereka yang tidak mereka tampakkan kepada kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tertahan dengan rasa-rasa yang disebutkan tadi. Ya, saya kok tidak dipuji. Sudahlah saya tidak menganggap orang itu memusuhi orang tadi yang enggak mau memuji saya. Kemudian saya merasa direndahkan ini. Saya dipanggil ustaz. Saya tidak dipanggil syekh dalam keadaan saya sudah mengajar, dalam keadaan saya sudah berkarya, menulis tulisan. Subhanallah, saya tidak dibilang ustaz kibar. Dalam keadaan saya orang yang pertama membangun dakwah salafiyah ini negeri. Subhanallah. Ya. Dan sudah terjadi banyak orang yang terjatuh dalam penyakit ini dan Allah tampakkan, Allah keluarkan mereka dari mana habis sana. Nah, ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Fahada ayyu syai'in yukabbiru hadha al-'amal?" Ya. Maka jika ini yang muncul, apa yang bisa membuat penghapusan dosa tersebut bisa terwujud daripada amalan yang dia lakukan barakallahu fiik. Ya. Tadi sudah kita dengarkan bersama bagaimana secara detail Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mendetailkan penyakit-penyakit hati yang mampu merusak amalan, ya. Yang mampu tidak terkabulkannya, ya, keutamaan dari amalan tersebut. Apakah tingkatan derajat pahala yang banyak, lipatan pahala yang banyak, atau lipatan penghapusan dosa yang banyak. Maka jika tersusupi dengan penyakit hati yang kita sebutkan tadi, maka wa'iyadzubillah justru amalan tersebut hanya menjadi rutinitas biasa tanpa ada nilai insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa muhdithatul a'mali wa mufsidatuha aktsaru min an tuqsar, ya, dan pembatal-pembatal amalan itu dan perusak-perusak amalan tersebut itu lebih banyak, ya, dan tidak bisa dibatasi. Artinya apa? Banyak sekali penyakit hati yang harus kita evaluasi. Kita butuh tugas kita untuk memperbaiki diri. Jangan merasa sombong terhadap amalan yang banyak kita lakukan, ya, tapi kita tidak mengevaluasi diri kita terhadap, ya, kondisi hati kita. Sudahkah kita beramal menjadikan amalan tersebut bermanfaat bagi kita, ya, ataukah justru amalan yang kita lakukan, yang semangat kita lakukan dan kita lakukan dengan tersusupi penyakit-penyakit hati tadi, maka otomatis barakallahu fikum akan tidak memberikan arti apa-apa terhadap amalan tersebut barakallahu fikum. Dan sekarang ini sangat penting yang harus kita garis bawahi, ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, walaysa asy-sya'nu fil 'amal, dan bukanlah permasalahannya, bukanlah sekedar seorang itu yang tidak mampu untuk beramal. Ini kalimat yang pertama. Maksudnya apa? Masalahnya di sini bukan amalnya itu bukan sekedar kita mampu untuk beramal. Contoh, sholat lima waktu mampu kita kerjakan di masjid. Ya. Sholat sunnah mampu kita kerjakan pengiring daripada sholat lima waktu. Berpuasa di bulan Ramadan selama, ya, sebulan penuh mampu kita jalankan. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berta'awun di jalan Allah Subhanahu wa taala mampu kita tunaikan, kita kerjakan. Ya, namun kata Imam Al-Qayyim, permasalahannya bukan sekedar mampunya kita untuk beramal hal tersebut. Innama, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, innama asy'anu fi hibdil 'amal mimma yufsiduhu wa yuhbithuhu. Hanya saja yang terpenting yang harus kita jaga adalah mampukah kita menjaga amalan tersebut dari yang bisa merusak amalan tersebut dan bisa membatalkan amalan tersebut. Nah, ini syahidnya barakallahu fikum. Ya. Mampu kita menjaga amalan yang banyak itu, yang banyak kita lakukan daripada orang-orang awam, nas di luar sana. Ya. Sekarang ikhwanillahi rahimakumullah, orang melihat kita, masya Allah, bahkan dalam keseharian kita, kita berpenampilan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kita betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjalankan keislaman ini dengan tauhid was sunnah. Kalau diukur, dibandingkan, begitu banyak amalan kita dibandingkan orang-orang yang tidak belajar ilmu, yang tidak menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, amalan yang banyak kita lakukan ini, sudahkah kita mampu menjaganya dari perkara-perkara yang bisa merusak amalan tersebut atau bahkan membatalkan amalan tersebut? Barakallahu fikum. Ya. Artinya kita jangan sombong. Jangan begitu percaya diri, artinya percaya diri segala, saya lebih baik daripada si fulan. Saya lebih baik daripada si Allah. Ya. Sesama kita ahli sunnah, ya, saya jadi orang yang paling berjasa dalam dakwah ini. Nah, saya orang yang paling pertama. Nah, dalam mengemban dakwah ini, pertama mengenal dakwah tauhid was sunnah sehingga merendahkan yang lainnya. Ya. Kemudian melihat awamun nas yang mereka patut kita ajarkan, kita nasihati, langsung kita rendahkan. Ya, karena, ya, merasa saya penghuni syurga. Dalam keadaan kita tidak mewaspadai, ya. Nah, yang kita ajarkan adalah amalan-amalan yang menghantarkan kita kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jaminan itu belum kita dengarkan sampai hari ini. Jaminan bahwasanya amalan yang banyak yang kita lakukan daripada kelulusan tauhid kita, daripada banyaknya amalan-amalan saleh yang kita lakukan ini, belum ada jaminan sudah ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kalau seandainya aku mengetahui bahwasanya ada satu saja amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya aku rasanya ingin mati di hari itu juga. Aku ingin diwafatkan di hari itu juga. Kalau seandainya aku tahu ada satu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, tugas kita adalah mengevaluasi, jangan sampai kita terjatuh kepada amalan ataupun perkara-perkara yang bisa membatalkan dan merusak amalan kita. Dalam keadaan capek kita beribadah kepada Allah, lelah letih berjuang kita, berkorban kita, maka jangan sampai ini menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, farriya'u, subhanallah, maka yang namanya riya, wa indaqqa, walaupun dia kecil sifatnya ataupun halus mainnya, riya ini memang halus gerakannya, ya. Nah, yang memang ini menjadi persoalan yang rumit, dahsyat. Ya. Nah, ya. Muhbitun lil amal, riya itu akan membatalkan amalan. Wa huwa abwabun katsiratun la tuhsar, la tuhsar. Ya. Dan riya itu ya, adalah pintu-pintu yang banyak, ya, yang sulit untuk dibatasi. Ya. Nah, Asy-Syaikh ataupun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah langsung ingin, ya, mengarahkan kepada kita sebuah penyakit yang kedudukannya mengalahkan dosa-dosa besar, ya, mengalahkan pembunuhan, mengalahkan zina, mengalahkan dosa-dosa lainnya, yaitu riya yang posisinya dikatakan sebagai syirkul asghar, kesyirikan yang kecil. Ya. Itu pintu-pintunya banyak sekali. Jalan menuju kepada penyakit riya itu banyak sekali yang sulit untuk dibatasi. Ya. Maka kita harus mewaspadainya. Al-Imam Al-Qayyim mengingatkan kita untuk menjaga hati dan anggota badan agar terhindar daripada penyakit riya ini. Wa qaulul amal, dan sekarang Al-Imam Al-Qayyim membawa contoh yang lainnya. Tadi riya, contoh yang bisa menghancurkan amalan adalah riya. Contoh yang kedua yang bisa menghancurkan amalan, wa qaulul amal ghairu muqayyadin biittiba'i sunnati aidan, ya mujibu likaunihi batilan. La, contoh yang kedua adalah, ya, amalan tersebut, ya, yang tidak terikat dengan ittiba, mencontoh terhadap sunnah juga, ini mengharuskan amalan tersebut amalan yang tertolak. Jadi yang pertama apa? Amalan riya. Walaupun kita melakukannya sesuai dengan sunnah amalan tersebut, tapi ada riya di dalam amalan tersebut, maka sia-sia amalan yang kita bangun di atas sunnah. Kemudian yang kedua, walaupun amalan tersebut kita lakukan dengan, ya, tidak adanya riya, ya, tapi dilakukan tanpa dengan mencontoh, mentauladani, ittiba dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut juga amalan yang batil, amalan yang tertolak. Ya. Nah, penyakit yang ketiga, wa mannu bihi 'ala Allah ta'ala bi qalbihi mufsidun lahu, dan mengungkit-ungkit, ya, dengan amalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, walau di dalam hatinya, mufsidun, maka akan merusak amalan tersebut, barakallahu fikum. Ya. Nah, ya, masyaallah. Ya. Ada tiga penyakit yang berbahaya, barakallahu fikum. Ya. Riya, tidak mencontohi sunnah Nabi SAW dan mengungkit-ungkit amalan walaupun itu terungkit dalam hati kita. Contoh misal, ya, hati ini mengatakan ya Allah, walaupun tidak tersebut dan bisa, tapi terucap dalam hati, ya Allah, aku ini seorang ahli sunnah. Aku mengorbankan hidupku, meninggalkan masa laluku demi menghidupkan Al-Quran wa sunnah. Tapi tetangga si Allah, si Allah, dia minal ahlul ahwa wal bid'ah. Dia setiap hari menghidupkan kebid'ahan. Bahkan dia sering terjatuh kepada kemaksiatan. Tapi kenapa ya Allah, dari sisi rezeki, engkau menyempitkan rezekiku, tapi engkau membuka secara luas rezekinya. Perhatikan, ini termasuk mengungkit-ungkit amalan saleh yang dia lakukan di Allah Ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dia tidak mengungkit dalam manusia, kalau di hadapan manusia jelas, ya, orang yang berilmu paham, kesimpulan sedang mengungkit-ungkit amalannya. Mungkin tersamarkan kepada orang yang tidak paham, tapi orang yang paham jelas. Tapi orang yang berilmu juga tidak akan paham ketika itu terungkit dalam hatinya yang dia tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga akan merusak amalannya. Aku jadi miskin ya Allah, semenjak aku bersemangat mengamalkan sunnah. Tapi si fulan yang memperolok Allah aku, mengejek diriku menjalankan sunnah, tapi justru dia rezekinya begitu mudah mengalir. Ini termasuk mengungkit-ungkit amalan yang sudah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka waspada atas, ya, munculnya rasa al-mannai, al-mannu bihi ala Allah, ya, sifat mengungkit-ungkit, ya, na'am, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hatinya yang akan merusak hal tersebut. Wakadzalika, dan Syekh ingin mentafsir, merinci contoh konkret, ya, tadi secara umum, sekarang secara khusus diungkit ada disebutkan oleh Syekh atau Imam Al-Qayyim rahimahullah. Wakadzalika al-mannu, dan demikianlah di antara contoh daripada al-mannu yaitu mengungkit-ungkit al-mannu bis-sadaqah wal-ma'ruf. Mengungkit-ungkit amalan sedekah, mengungkit-ungkit amalan mengajak kepada yang ma'ruf, ya, mengajarkan ilmu yang mendakwahkan manusia, ya, kita ungkit-ungkit hal ini. Kemudian mengungkit-ungkit daripada albir, berbakti, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada masyarakat, berbakti kepada siapa saja, ya, artinya menyampaikan ilmu. Wal ihsan, dan mengungkit-ungkit perbuatan baik, ya. Wasilah, dan mungkin-mungkin, ya, hubungan silaturahim perdamaian yang telah dilakukan olehnya, ya, maka ini semua mufsidun laha, dan ini rangkaian amalan yang disebutkan Imam Al-Qayyim ini, jika kita mungkin-mungkin lagi akan merusak amalan kita barakallahu fikum. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah engkau membatalkan, menghapuskan, ya, sedekah-sedekah kalian. Janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian, ya, bil manni, dengan mungkin-mungkinnya, wal adha, dan dengan menyakiti orang-orang yang kalian beri. Ya. Masya Allah. Artinya, ikhwan fillah rahimakumullah, inilah di antara dalil penyakit hati yang mampu merusak amalan seorang hamba barakallahu fikum, yang dia capek berjuang dengan amalan tersebut, ya, bahkan dia sudah berada di amalan tersebut berpuluh-puluh tahun lamanya. Contoh kita sudah mengenal dakwah, ya, yang mana kita kenal dakwah ini sudah berpuluh-puluh tahun, ya, kita sudah belajar menuntut ilmu sudah bertahun-tahun, kita semangat beramal di atas ilmu yang kita pelajari bertahun-tahun, kita istimrar terus menerus istiqamah di atasnya. Namun ketika terjangkiti penyakit-penyakit yang kita sebutkan tadi, subhanallah, akan mampu merusak, membatalkan amalan-amalan kita, barakallahu fikum. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga hati ini. Karena kata Imam Al-Qayyim, hatilah tolak ukur utama yang mampu merusak amalan badan yang dilakukan. Kemudian, jangan permasalahannya bukan mampunya kita beramal, mampunya kita berdiri di atas sunnah, tapi pertanyaannya, mampukah kita ya beramal, berdiri di atas sunnah dengan terhindar daripada penyakit-penyakit yang bisa merusak amalan yang kita telah berdiri di atasnya selama berpuluh-puluh tahun ini, barakallahu. Jangan sampai ya kita sendiri yang merusak amalan sunnah. Jangan sampai ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menghadap Allah dalam keadaan kosong, tidak ada apa-apa, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan kaget. Ya Allah, aku berjuang dulu nih ketika di dunia beramal dengan amal ini, ya Allah, tapi kok sekarang di hadapanmu, ya Allah, tidak ada satu amalan pun yang Engkau terima, ya Allah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan dan kesehatan jasmani dan rohani kita, agar kita terselamatkan daripada penyakit-penyakit hati ini, barakallahu fikum. Karena ini bentuk penyakit yang begitu mematikan, bahkan menghinggapi orang-orang yang kita sangka dia saleh, rupanya dia adalah orang yang menggugurkan amalan-amalannya sendiri disebabkan karena penyakit yang dia munculkan sendiri, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita di atas amalan saleh dalam secara zahir dan secara batin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima setiap amalan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahil alamin. Subhanahu wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.